السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan di majelis ini bersama Riyadhus Shalihin, karya fenomenal dari Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan semakin beruntung kita karena kita bersama dengan karya ini pada hari-hari ini di bulan, dari bulan-bulan yang mulia, bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan haram, bulan haji, yang dimana setiap amal soleh pahalanya dilipat gandakan oleh Allah dan setiap dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Oleh karena itu ini adalah momentum dan ladang pahala, sekaligus ini pun mimpi buruk bagi dosa. Oleh karena itu, jaga diri kita di hari-hari ini dan jangan sampai syaitan memprovokasi kita, menggelincirkan kita, karena dia juga tahu ini bulan kalau kita berdosa, dosa kita dilipat gandakan. Jadi ini momentum bagi syaitan juga. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memaksimalkan bulan ini, bukan membuat blunder di bulan ini. Karena ini seperti pisau yang bermata dua, bisa menguntungkan kita dan bisa merugikan kita. Tergantung bagaimana Allah menolong kita, lalu seberapa kejujuran kita kepada Rabbul Alamin. Hadirin Allah muliakan, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita masih bersama wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan berinteraksilah dengan mereka, dengan istri, dengan wanita, dengan cara yang ma'ruf. Dan berinteraksilah dalam rangka mengejar nilai 10 atau maksimalkan. Kalau kita bisa kasih istri kita 10, kenapa 9? Kalau kita bisa kasih istri kita 9, kenapa 8 dan begitu seterusnya. Atau sebaliknya, kalau kita bisa kasih 8, kenapa 7? Kalau kita bisa kasih 9, kenapa 8? Kalau kita bisa kasih 10, kenapa kita hanya kasih 9. Itulah pesan dari ayat ini, dari yang dijelaskan para ulama kita. Dan ini menuntut laki-laki atau suami itu punya performa yang maksimal, punya kualitas yang tinggi, dan dengannya Allah akan berkahi rumah tangga dan keluarganya. Dan itu yang dilakukan. Dan kita tahu bagaimana Nabi kita dan para sahabat bersikap, dan bagaimana Nabi kita SAW dan para sahabat serta ulama kita berjuang dalam bab ini, berjuang di dalam bab ini. Oleh karena itu mari kita meneladani mereka, hadirin sekalian. Dan ini gak mudah, ini gak mudah. Karena kita, kata para ulama, paling susah untuk bersikap baik di hadapan atau di antara pihak yang kita paling susah nih menjaga performa kita, mungkin itu bahasanya, itu justru di hadapan istri kita, di hadapan wanita terdekat kita. Makanya mereka yang dijadikan parameter khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarga atau istri, dan aku yang paling baik dengan istri dan keluarga. Mereka yang paling, atau salah satu pihak yang paling susah untuk disikapi dengan level tertinggi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan itulah konsentrasi banyak para ulama kita. Syurah Al-Qadhi, hadirin. Syurah Al-Qadhi, salah satu nama besar di era klasik. Itu melihat banyak laki-laki memukul istrinya. Kata beliau, ra'aitu rijalan yadribuna nisa'ahum. Aku melihat banyak laki-laki itu suka memukul istri. Jadi memang fenomena itu tuh dari dulu, hadirin. Jadi banyak laki-laki itu memukul istri. Lalu apa kata beliau? Kata beliau, a'adribuha min ghairi dhanbin atat bihi. Apakah aku akan memukul istriku sedangkan ia tidak punya dosa dan kesalahan yang ia lakukan? Famal adlu minni darbu man laysa mudhniba. Itu bukan keadilan yang bisa aku persembahkan jika aku memukul istriku tanpa kesalahan dan dosa yang pantas untuk hal tersebut. Jadi memukul istri itu bukan keadilan yang dipersembahkan olehku kepada dia, itu maksudnya. Enggak adil, kata Syurah Al-Qadhi. Dan beliau orang besar, hadirin. Qadhi. Beliau hakim yang punya kedudukan yang sangat tinggi. Makanya beliau berkata, ini enggak adil. Ini enggak adil. Lalu beliau katakan, wa zainabu syamsu wa nisa'u kawakibu. Lalu beliau mengatakan, Zainab, istri beliau, itu matahari. Dan wanita-wanita lain hanyalah bintang-bintang. Idza tala'at lam tubqi minhunna kawkaba. Kalau matahari sudah terbit, semua bintang itu menghilang. Jadi kalau matahari telah terbit, maka seluruh bintang itu dengan sendirinya menghilang. Enggak, kenapa senyum-senyum enggak? Masya Allah. Ingat di rumah. Atau ini udah pakai kata-kata ini buat minta belum? Jadi lihat istrinya dibanggakan sama Syurah Al-Qadhi. Zainab itu matahari, dan seluruh wanita yang lain itu hanya bintang-bintang. Begitu matahari itu terbit, seluruh bintang hilang. Makanya ibu-ibu di rumah jangan kegeeran dulu kalau dikatakan kamu tuh bintang. bintang dalam kehidupanku, itu berarti ada sosok lain yang akan menghilangkan dia gitu loh. Minta matahari. Ini sebagian istri udah tersipu malu, udah kegeran duluan. Aku tuh, kamu lihat bintang di atas nggak? Itu tuh kayak kamu. Iya. Terlihat hanya sampai jam 5 udah, habis itu hilang. Gitu. Jadi kata Syurah Al-Qadhi, Uzainabu Syamsun wa nisa'u kawakibu. Zainab itu ibarat matahari. Dan wanita yang lain hanyalah bintang-bintang yang bertebaran. Jika matahari telah terbit, maka hilanglah seluruh bintang di langit. Itu ulama, hadirin. Ulama itu makanya wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bukan hanya bersikap baik, bukan hanya nafkah, bukan hanya tidak memukul, tapi diangkat istrinya, dibanggakan. Hanya bicara yang baik tentang istri. Kecuali kalau misalnya kita konsul dengan seorang ahli ilmu, dengan guru kita, lalu kita ceritakan, ya, tapi kalau nggak ada kaitannya, jaga marwah istri kita. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan berinteraksilah dengan istri dengan cara yang baik. Walaupun istri kita misalnya banyak kekurangan, oke, kita benahi, kita didik, tapi membicarakan yang buruk tentang beliau tidak. Kecuali ada masalah seterusnya dan kita gak bisa menyelesaikan, lalu kita harus meminta nasihat, konsultasi, ini hukumnya seperti apa. Dan itu pun tetap menjaga marwah dari istri kita. Jadi itu salah satu contoh biar kita mengerti para ulama tuh gak kaku, hadirin. Gak kaku apalagi sama keluarga. Dan gak kasar mereka. Adribuha min ghairi dhanbin atat bi. Apakah aku pantas memukul istriku padahal dia tidak berdosa atau dia tidak melakukan kesalahan yang pantas untuk dipukul? Famal adlu minni darbu man laysa mudhniba. Mana keadilan dariku kalau aku melakukan hal tersebut? Lalu dipuji, wa zainabu syamsun wa nisa'u kawakibu. Idza tala'at lam tubqi minhunna kawkaba. Zainab adalah matahari. Dan seluruh wanita hanyalah bintang. Kalau matahari telah terbit, maka tidak ada satu bintang yang terlihat di atas langit. Nah itu. Jelas gak? Antum jelas gak? Jangan salah muji loh. Jangan salah gombal. Kamu tuh bintangku. Marah nanti. Kalau istri kita udah ngaji marah. Nah, aku akan digantikan sama matahari. Gitu. Allah Ta'ala Alam. Itu poin, kita buka sesi tanya jawab, hadirin, karena banyak pertanyaan kemarin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini poin penting, kita harus jaga lisan kita di hadapan dan di belakang, di hadapan dan di belakang istri kita. Bahkan kita sebutkan kebaikannya, baik di hadapan dia maupun dia gak ada. Dan siapa wanita yang gak punya kekurangan? Istrinya Syurah Al-Qadhi pasti punya kekurangan. Itu pasti. Pasti berdosa. Tapi lihat bahasa beliau. A'adribuha min ghairi dhanbin atat bihi. Apakah aku memukul istriku tanpa dosa yang dia lakukan? Mayoritas laki-laki memukul istri itu karena ada kesalahan di pihak istrinya. Kalaupun substansinya suami yang salah, tapi mungkin ada pencetus suara tinggi lah segala macam. Tapi lihat bagaimana suami yang mulia itu bersikap, dia gak punya dosa kok. Terus apa hak saya mukul dia? Gak ada istri gak punya dosa, hadirin. Tapi ini kemuliaan dari seorang suami. Dia gak anggap, enggak berdosa. Beda sama kita, kita tuh nyalain istri terus. Itu gara-gara dia tuh Pak Ustaz. Itu dia tuh Ustaz. Kalau orang-orang mulia syurah al-qadhi, enggak. Apa hak saya mukul dia sedangkan dia gak berdosa? Apakah itu keadilan? Saya mukul orang yang tidak berdosa. Dan gak ada istri yang gak berdosa, itu gak ada. Itu kemuliaan. Itu kemuliaan. Orang-orang besar itu selalu berusaha melihat kebaikan seseorang, bukan kekurangan. Apalagi itu berkaitan dengan istrinya. Adapun orang-orang kerdil selalu melihat kekurangan pasangannya. Kecuali kalau kesalahannya fatal ya, ada beberapa kesalahan. Tapi secara umum kesalahan di dunia rumah tangga, siapa yang kita gak pernah berdosa dalam rumah tangga? Allah Ta'ala misawaf, kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Imam Nawawi, keluarganya beserta guru-gurunya dan kita semua senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pak Ustaz, izin bertanya, bagaimana agar saya tidak marah-marah terus kepada anak? Hadirin Allah muliakan, gimana caranya hadirin? Yang pertama tentu saja isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, khususnya minta tolong di sepertiga malam terakhir, di saat beribadah malam. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan tentang hamba-hamba Allah, ibadur rahman, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wal ladzina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyama. Dan hamba-hamba Rahman yang berjalan di atas permukaan bumi dengan penuh kerendahan hati, dengan penuh ketawaduan. Dan apabila diprovokasi oleh orang dengan sikap bodohnya, qalu salama, mereka merespon dengan baik. Mereka tidak terprovokasi. Itu jika orang luar memprovokasi mereka. Lalu bagaimana dengan sikap anak kita yang mungkin hanya sekedar memancing, bukan sengaja memprovokasi amarah kita? Secara umum kan anak-anak ya, dan dia gak ada maksud juga, dia mungkin melakukan ini, melakukan itu, tapi sikap anak kita memancing kita untuk marah. Kalau kita ibadur rahman, kita akan merespon dengan baik. Dan terus kelanjutan ayat tersebut apa? Dan mereka adalah orang-orang yang di waktu malam beribadah. dengan sujud dan dengan qiyam, qiyamul lail. Jadi ibadah malam itu sangat menentukan kemampuan kita dalam merespon provokasi, merespon sikap buruk, merespon hal yang memancing amarah dan emosi kita itu. Wallahu ta'ala bisawab. Lalu ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Walakal jannah, dan bagimu surga. Jadi ketika kita menahan amarah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kita surga. Ya, ingat surga deh hadirin. Jangan ingat perbuatannya. Kalau kita ingat perbuatannya, kita marah terus nanti. Ingat surga aja. Allah janjikan kita surga kalau kita tidak marah. Karena Allah Subhanahu wa taala, wallahu ta'ala bisawab. Dan yang terakhir, camkan baik-baik bahwa marah kita karena emosi kepada anak itu enggak menyelesaikan masalah. Justru semakin memperburuk masalah. Khususnya jangka panjang. Jadi kalau anak itu dimarahin tanpa kaidah, dimarahin tanpa nilai-nilai edukasi, dan dimarahin dan bukan dalam konteks tarbiyah, maka itu hanya memperkeruh kondisi anak, merusak kondisi anak, dan membuat anak tambah bermasalah ke depan. Jadi itu bukan solusi, tapi justru merusak. Dan syaitan membisikkan kita bahwa itu solusi. Enggak, itu bukan solusi. Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, para ulama, Ustaz Tim, dan seluruh kaum muslimin. Menasihat Ustaz cara mendidik istri yang mudah futur, dan ketika futur adabnya menurun dan kinerja ibadah juga turun, semisal tidak tilawah, sholat buru-buru. Ketika saya mulai bersikap tegas, istri sering mengeluh saya keras, kurang lembut dalam mendidik. Namun hasilnya efektif, tetapi walau efektif selalu ada efek samping percocokan rumah tangga. Jika saya taklif dengan semisal hadiah, jalan-jalan, maka yang saya amati seringkali kurang efektif, malah terus lalai. Mohon nasihat Ustaz. Alhamdulillah istri juga rutin mendengarkan kajian ini. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, kita harus sadari tidak ada istri yang sempurna, sebagaimana kita pun gak sempurna. Dan Nabi mengatakan khuliqatil mar'atu min dila', wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, tidak lurus. Jadi itu tabiatnya. Dan Nabi SAW mengatakan jika Anda biarkan, maka dia gak akan pernah lurus. Tapi kalau Anda paksa keras, maka dia akan patah. Jadi bukannya lurus, malah patah. Maka Nabi wanti-wanti, dan nanti kita akan masuk hadis-hadis tersebut bi'idnillahi ta'ala. Jadi memang butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus yang kedua hadirin, Butuh sosok pemimpin dan pendidik. Karena itu tadi, gak bisa pakai satu cara, dan dosisnya harus tepat. Kalau didiamkan, gak lurus-lurus. Kalau di sedikit atau kalau kelepasan dosis, patah justru. Jadi kalau kita terlalu tegas atau terlalu keras, bukannya benar, patah. Patah. Dan kalau udah patah, udah repot. Oleh karena itu, yang pertama kali adalah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, mulai dari diri kita, berusaha menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dan salah satu tips yang harus dimiliki oleh pemimpin adalah keselarasan antara ucapan dan perbuatan. Kalau ucapan kita dan perbuatan kita selaras, ketika kita berinteraksi dengan istri, walaupun kita gak marah-marah, Allah akan kasih taufik. Banyak suami berpikir, harus saya marahin dulu. Belum tentu loh. Mungkin kita butuh marah mendidik di satu dua momen. Tapi jangan lupa dasar dari itu semua. Dasar itu semua, ucapan dan perbuatan kita harus selaras. Ucapan dan perbuatan kita harus selaras. Dan itu susahnya minta ampun. Susahnya luar biasa. Makanya salah satu kajian terberat atau kasih nasihat terberat, kasih ceramah terberat itu depan siapa? Depan istri udah. Itu nasihatnya cuma 5 menit. Kita harus pertahankan 5 menit itu 7x24 jam. Susahnya minta ampun. Padahal kita cuma ngomong 5 menit nih. Tapi kita harus pertahankan 5 menit itu 7x24 jam. Tapi kalau kasih nasihat ke istri orang lebih enak gitu. Oh, mereka gak ngelihat kita bagaimana. Tapi kalau istri kita kan ngelihat. Setelah Allah melihat kita, lalu yang paling mudah ngelihat kita ya keluarga kita, istri kita. Maka ucapan dan perbuatan upayakan untuk seimbang. Kalau kita udah AA, BB, khusus apapun ini konsekuensinya, kecuali kalau haram ya. Kalau kita udah bilang AA, BB, dan gak usah marah-marah, dilaksanin aja. Kalau perlu dengan santainya, dengan kasih sayang, dengan ini. Kalau ini maka begini ya. Begitu itu misal dilanggar, ya udah jalanin aja konsekuensi. Dan gak usah bentak-bentak, gak usah ngamuk-ngamuk. Itu kan salah satu kunci Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau, makanya istri-istri beliau sangat nurut kepada beliau. Ya karena beliau adalah orang yang paling selaras dalam ucapan dan perbuatan. Kamu tuh kalau jadi istri yang soleh, aduh, berarti kita harus jadi laki-laki soleh dulu. Atau kita pun juga harus soleh. Kalau gitu apa bedanya? Itu jauh lebih, Allah Ta'ala jauh lebih efektif di banyak kasus dibanding misalnya suami harus lebih pintar daripada istrinya. Bagus, suami lebih pintar daripada istri itu oke juga. Tapi kalau suami hanya modal pintar, tapi ucapan dan perbuatannya berbeda, istri, Allah akan cabut respect dari hati istri. Tapi kalau suaminya mungkin di bawah istrinya secara kepintaran, kecerdasan, tapi konsisten gitu loh, istiqomah, itu Allah akan masukkan respect dan sayang kepada ke dalam hati istri. Kan itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ayat keberapa tuh? 96 ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Maryam. Ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya Allah yang Maha Ar-Rahman akan menanamkan kasih sayang ke dalam hati mereka. Itu iman dan amal soleh. Dan iman dan amal soleh itu selaras antara lisan, perbuatan, dan hati, itu aja. Jadi terkadang kita kan para suami, aduh aku ini bingung jadi pemimpin nih Pak Ustadz gitu loh. Aku nggak ikut, belum pernah ikut sekolah kepemimpinan. Ya udah sambil ya sambil menunggu kesempatan untuk melatih skill kita memimpin gitu ya. Ah ini dulu aja dulu. Ini dasar. Walk the talk itu penting. Dan nggak ada kita yang sempurna. Makanya karena kita pasti gak sempurna, maka kalau kita salah depan istri, kita harus akuin kita salah. Dan itu salah satu walk the talk juga, salah satu keselarasan ucapan dan perbuatan dan hati. Kan kita harus selaras nih, ucapan, perbuatan, dan hati. Tapi emang ada dari kita 100%? Emang kita malaikat? Emang kita nabi yang maksum? Pasti kan kita kurang. Nah, begitu kita khilaf, akui kita salah. Minta maaf. Itu gak akan justru itu akan menambah wibawa. Serius. Itu luar biasa. Apakah wibawa Nabi SAW berkurang ketika Allah turunkan abasa wa tawalla? Enggak. Apakah wibawa Nabi SAW berkurang 0,1% ketika Nabi SAW mengharamkan madu karena ada dinamika dalam keluarga pada saat itu, lalu Allah turunkan ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang Allah halalkan untuk engkau dalam surat At-Tahrim? Enggak. Justru kita semakin terpukau dengan jiwa besar Nabi SAW. Dan kita semakin yakin bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan buatan Rasulullah SAW. Karena kalau buatan Nabi SAW, mana ada ayat untuk meluruskan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi kita harus fair juga. Kalau salah ya bilang salah. Dan banyak setannya kan bisikin kita ini sebagai laki-laki, ya, kamu harus terlihat sempurna di hadapan istri. Mas, pantang kita ucapkan kata saya mengaku salah di hadapan istri atau saya minta maaf. Gak juga. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Tapi intinya berusaha menyamakan antara ucapan dan perbuatan. Sesimpel itu dulu. Nanti Allah kasih keberkahan. Dan terakhir buat istri, suami kita juga gak sempurna. Dan bersyukurlah ketika suami kita berusaha menjaga kita dari api neraka. Walaupun mungkin ada beberapa sikapnya yang menurut kita agak keras dan kurang lemah lembut dalam mendidikkan itu komplainan istrinya. Ya itu PR suami yang harus beliau benahi. Tapi dari kotak kita istri, punya suami yang berkenan menegur kita, menyalahkan kita dalam bingkai menjaga kita dari api neraka dan mau mendidik kita walaupun belum selembut level kita yang kita inginkan. Bersyukurlah ada banyak wanita di luar sana yang tidak mendapatkan anugerah itu. Ada banyak wanita di luar sana yang mendambakan, memimpikan, dijaga dari api neraka oleh suaminya. Tapi mereka gak mendapatkan. Ada yang memang gak ada suami. Ada yang belum, karena jomblo belum menikah. Ada yang suaminya meninggal. Selama ini belum merasa dijaga dari api neraka oleh suaminya. Tiga bulan yang lalu suaminya wafat. Dia merasakan benar betapa kehilangan sosok yang selama ini menjaga dia dari api neraka. Sedangkan kita punya suami seperti ini, bersyukurlah kepada Allah. Tinggal yang belum sempurna dibenahi, tapi jangan lupa bersyukur sama Allah SWT. Lalu bersyukur kepada suami kita. Bahkan ada banyak wanita yang bersuami tapi suaminya tidak acuh tidak acuh sama dia, dicuekin, dibiarkan, gak diluruskan, gak dijaga dari api neraka, dibiarin aja sama suaminya, dan itu menyakitkan. Saya tahu ada seorang wanita, dan kasus seperti ini bukan, ini fenomena gunung es. Itu sengaja pulang larut malam, bahkan pulang pagi hanya untuk mendapatkan kata tidak dari suaminya, dan hanya tujuannya hanya agar suaminya marah dan menyuruh dia pulang. Itu aja. Maksudnya apa, Pak Ustadz? Kok melakukan sesuatu dengan tujuan membuat suami marah? Karena dengan suami mengatakan tidak atau tidak boleh atau apa-apaan kamu pulang jam segini atau marah, maka dia merasa suaminya menjaga dia. Tapi kata itu gak pernah dia dapatkan. Mau pulang jam 11 silahkan, jam 12 silahkan, jam 1 malam silahkan, jam 2 silahkan, jam 3 silahkan, bahkan gak pulang juga silahkan. Dan dia berpikir, kenapa saya tidak dicari, kenapa saya tidak ditegur, berarti saya sudah gak diinginkan lagi. Karena ditegur itu kenikmatan, hadirin. Ditegur oleh suami itu kenikmatan bagi istri. Karena itu berarti dijaga dari api neraka. Itu tingkatan penjagaan tertinggi ketika istri dijaga dari api neraka. Itu tingkatan penjagaan tertinggi. Itu lebih mahal daripada misalnya suami menyiapkan driver buat keluarganya, atau suami menyiapkan bodyguard atau security, atau suami menyiapkan segala macam, atau kemana-mana suami selalu berikan first class atau business class atau fast track untuk menjaga, untuk membuat istri nyaman. Karena kenyamanan mana yang lebih tinggi dari surga? Gak ada. Maka ketika suami kita berusaha menjaga kita dari api neraka, itu berarti beliau sedang memberikan yang terbaik buat kita. Adapun cara yang mungkin ada miss, ada ini, itu wajar, hadirin. Wajar. Semua kita juga begitu. Semua kita juga demikian. Jadi itu hal yang perlu kita camkan bersama-sama dan kedepankan sisi syukur daripada sisi komplain. Karena yang paling, yang membuat penduduk neraka terbanyak adalah wanita, adalah karena mereka kufur nikmat. Karena mereka kufur nikmat. Ini yang bisa disampaikan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.